Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan Allah, diberikan kemudahan dan waktu luang sehingga bisa hadir di majlis ilmu ini yang penuh dengan barokah insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada Sunanul Fitrah, yaitu pada halaman 15. Pada halaman 15, yaitu poin yang ketiga. Qassus syarib wa ihfa'uhu wa huwa al-mubalagha fi qassihi. Lima fi dhalika minat tajammul wa nadhafah wa mukhalafatul kuffar. Yang ketiga adalah mencukur, memendekkan kumis dan mencukurnya. Qassu itu memotong atau memendekkan. Wa ihfa'uhu itu mencukur. Apa makna wa ihfa'uhu di sini disebutkan wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencukurnya. Lima fi dhalika minat tajammul. Karena dalam hal ini, barakallahu fikum, termasuk diantara perbuatan berhias, at-tajammul, wan-nadhafah, dan juga kebersihan, wa mukhalafatul kuffar, dan juga dalam perbuatan ini terkandung padanya mukhalafatul kuffar, yaitu menyelisihi orang-orang kuffar. Nah, nanti akan kita sebutkan siapakah yang dimaksud. Kuffar yang manakah yang dimaksud? Nah, dengan kita mencukur atau memendekkan kumis, kita menyelisihi al-kuffar. Waqad waradat al-ahadithu as-sahihah fil hadhi ala qassihi wa ifa'il lihya wa irsalha wa ikramha. Sungguh telah datang hadis-hadis yang sahih, barakallahu fikum, tentang anjuran untuk merapikan atau mencukur kumis, wa ifa'il lihyah, dan membiarkan atau memanjangkan jenggot, wa irsaliha, dan membiarkannya, wa ikramiha, dan memuliakannya. Nah, kebalikan dari kumis. Barakallahu fikum. Banyak datang hadis-hadis yang sahih dalam perkara ini, anjuran dari Nabi SAW atau perintah untuk merapikan atau memendekkan kumis dan membiarkan al-lihyah, jenggot. Lima fi baqa'il lihyah minal jamal wa madharir rajulah. Karena dengan membiarkan al-lihyah tumbuh, tidak memotongnya atau mencukurnya, termasuk dari keindahan. Wa madharir rajulah, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, sebagai nam bentuk ar-rajulah, kejantanan. Wa qad akasa kathirun minan nas al-amru. Namun pada zaman sekarang sungguh, barakallahu fikum, banyak dari manusia membalik keadaan, tidak seperti yang seharusnya. Barakallahu fikum, yang indah di dalam menurut syariat, kejantanan di dalam menurut syariat, barakallahu fikum, kebalikan dengan apa yang dia yakini dan dia jalankan. Ini sungguh fakta dan amrun musyahad, sebuah realita yang bisa kita dapati. Nah, barakallahu fikum, mereka jijik dan merasa kotor dan tidak suka terhadap orang yang memanjangkan jenggot dan membiarkan jenggotnya tumbuh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap ini adalah perbuatan nam jorok, tidak bersih. Barakallahu fikum, sungguh perbuatan ini telah merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam, bahkan lebih besar nam peringatannya dibandingkan dengan sebatas dia meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Nawaqidul Islam yang sudah kita pelajari bersama, barakallahu fikum, di antara pembatal-pembatal Islam adalah karahatu ba'di syari'ah, tidak menyukai, tidak senang dengan sebagian syariat yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk mengamalkan, tidak bisa. Nah, barakallahu fikum, tergantung apakah itu suatu perkara yang wajib atau sunnah. Kalau seandainya itu adalah suatu yang wajib, maka dia berdosa. Kalau itu adalah suatu sunnah, maka terluputkan darinya suatu fadilah, keutamaan dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Namun sangat disayangkan kalau seandainya sampai dia tidak suka dan tidak senang, bahkan memiliki pandangan yang negatif dan bahkan sentimen terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diidentikkan bahwa enam aliran-aliran sesat itu adalah ciri-cirinya adalah dengan memanjangkan jenggot. Wal'iyadzu billah. Fahadza ta'nun. Maka yang sepertinya ini adalah celaan dan hinaan terhadap syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatara ar-rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat dan antum baca di dalam syama'il, di dalam sifat-sifat beliau atau gambaran-gambaran nam fisik beliau, nam lihyah beliau kathifah, sangat lebat, tamla'u sadrah, nam sampai ke dada beliau, nam lebat dan panjang, tamla'u sadrah, seakan-akan memenuhi dada beliau. Nam, barakallahu fikum. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yahlikuna lihahum wa yuqassirunaha wa fi kulli hadha mukhalafatun lissunnati wal awamiril waridah fi wujubi i'fa'iha. Maka kita mendapati mereka membiarkan kumis mereka panjang dan memendekkan dan mencukur jenggot-jenggot mereka atau memendekkannya. Maka yang seperti ini mukhalafatun li sunnah, termasuk perbuatan yang menyelisih sunnah dan perintah-perintah yang datang dan disebutkan tentang wajibnya memanjangkan dan membiarkan al-lihyah. Minha hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzus syawarib wa arkhul liha. Nah, di antara hadis yang memerintahkan untuk memendekkan kumis dan membiarkan jenggot, nah, juzus syawarib, barakallahu fikum, juzus syawarib, potonglah atau pendekkanlah kumis, wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot. Wa khaliful majus, dan selisihlah orang-orang majus, orang-orang majusi. Nah, Nabi SAW di samping memerintahkan untuk membiarkan kumis dan memanjangkan jenggot, nah, dan ini termasuk diantara perintah untuk menyelisihi al-majus, orang-orang majusi. Kenapa mereka? Nah, karena mereka adalah orang-orang yang biasa dengan memanjangkan kumis dan mencukur jenggotnya. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khaliful musyrikun waffirul liha wa ahfush syawarib. Selisihlah orang-orang musyrikin, biarkanlah jenggot, wa ahfush syawarib, dan barakallahu fikum, potonglah atau cukurlah kumis-kumis. Makna wafirul liha, makna dari wafirul liha, ay utrukuhu wafiratan, biarkan tumbuh. Nam, sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu tidak boleh dicabut dan tidak boleh untuk dipotong. Dan juga tidak boleh dirapikan. Ini saya punya jenggot walaupun sedikit. Nah, barakallahu fikum. Saya mencontoh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadza laisa. Yang seperti ini bukan mengikuti atau mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah dalam hal ini, nah, Nabi mengatakan waffirul liha. Nah, waffirul liha, biarkan tumbuh. Biarkan tumbuh. Ai utrukuhu wafiratan. Bukan dirapikan, tapi dibiarkan. Dan dicontohkan oleh dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita mendapati riwayat-riwayat menegaskan dan menjelaskan. Naam, barakallahu fikum, anna lihyatahu katsifah, bahwasanya jenggot beliau naam lebat, sangat lebat. Naam, bal tamla'u sadrah, bahkan memenuhi dada beliau. Naam, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan lihyah? Nah, lihyah itu adalah tulang, barakallahu fikum, tulang rahang ini. Nah, mulai dari bawah kuping sampai sebelah, sampai dari kiri sampai dari kanan sampai ke kiri. Ini lihyah. Bukan hanya sebatas di bawah dagu saja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jambang masuk dari lihyah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, untuk dibiarkan tetap tumbuh. Fa'alal muslim an yaltazim bihadzal hadyin nabawi, maka wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan petunjuk Nabi ini. Wa yukhaliful a'da, dan menyelisihi musuh-musuh Islam. Wa yatamayyazu 'anit tashabbuh bin nisa, dan dia tampil beda daripada wanita. Barakallahu fikum, dengan dia memelihara jenggot mereka. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu bahkan sebagian ulama mengatakan ijma'. Nah, menukilkan ijma' tentang wujub ihfa'us syawarib wa ihfa'ul liha. Ijma' tentang wajibnya merapikan kumis dan membiarkan jenggot tetap tumbuh. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang merapikan kumis. Di sana ada dua riwayat, nah, yaitu lafadz dengan qassus syawarib wa ihfa'ul liha wa ihfa'ul wa ihfa'us syawarib. Nah, kalau diartikan qassu itu memotong atau merapikan. Kalau ihfa itu mencukur sampai habis. Mencukur sampai habis. Nah, barakallahu fikum. Dalam pembahasan ini, manakah yang afdol? Manakah yang lebih utama? Maka dalam hal ini para ulama berselisih. Nah, para ulama berselisih. Bahkan bukan hanya sebatas mengatakan boleh antara dua-duanya. Mereka mengatakan bahwa harus enam salah satu di antara keduanya. Di antaranya adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Enam. Ilaman i zahabu zahaba ilaman i isti'salihi wa halkihi. Al-Imam Malik berpendapat enam tidak boleh untuk dicukur habis. Enam tidak boleh dicukur habis. Namun dirapikan. Dan diantaranya juga Al-Imam An-Nawawi mengatakan tentang makna barakallahu fikum yang disebutkan di dalam hadis wa ahfus syawarib, wa ahfus syawarib. Kata Imam An-Nawawi, "Nam ay annahu yaqussu hatta yabdu tarfas syafata, hatta yabdu tarfus syafa wa la yuhfihi min asli." Yang dimaksud dengan hadis perintah Nabi dengan mengatakan ahfus syawarib, yaitu dia memendekkannya, memotongnya sampai 6 ujung bibirnya atau tepi bibirnya kelihatan. Maksudnya tidak sampai menutupi bibir. Nah, itu batasannya. Dan tidak boleh baginya untuk mencukurnya rata, 6 sampai bersih. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah menam yara ta'dib man halaqah. Orang yang mencukur rata kumisnya perlu untuk diberi ta'dib, perlu diberi 6 pelajaran. Nah, perlu diberi pelajaran. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis, di antaranya adalah qussus syawarib khamsun minal fitrah. Ada 5 dari fitrah. 6 dari perkara fitrah. Kemudian di antara lafadznya adalah qussus syawarib. 6 memendekkan atau merapikan kumis. Namun banyak dari ulama yang lain, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan para ulama dari Al-Kufiyun, dari negeri Kufah, ulama us-salaf, di antaranya adalah Abu Hanifah, nam menganggap bahwasannya yang benar dalam hal ini adalah mencukurnya rapi dan bersih. Nah, berdasarkan hadis ahfu, hadisnya sama, ahfu syawarib. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Nailul Autar sebagai bantahan terhadap Al-Imam An-Nawawi tentang pemaknaan al-ihfa. Nah, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan bahwasanya al-ihfa, al-murad bil ihfa huna, yang dimaksud dengan ahfus syawarib di sini adalah merapikannya sampai tidak menutupi 6 bibir, sampai tidak menutupi bibir. Barakallahu fikum. Al-Imam Syaukani membantah pemaknaan yang seperti ini, kata beliau di dalam kitabnya Nailul Autar, balil ihfa wal isti'sal kama fis siha wal kasyaf. 6 wasairi kutubil lughah. Apa yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah itu tidak benar, yaitu maksudnya adalah dirapikan sampai tidak menutupi bibir. Ini makna yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dikatakan oleh Imam Syaukani, makna yang seperti ini tidak benar. Bahkan maksudnya adalah itu dirapikan sampai bersih. 6. Dipotong sampai bersih. Dan hal inilah yang dimaksud dan disebutkan di dalam komus. 6. Di dalam komus, di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Barakallahu fikum. Bahwa maksud dari al-ihfa yaitu adalah al-isti'sal. 6. Al-asl yaitu al-isti'sal, yaitu merapikan sampai bersih. Barakallahu fikum. Mana yang benar antara dua pendapat ini? 6. Disebutkan bahwasanya pendapat yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya banyak dari para sahabat. 6. Banyak dari para sahabat yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antaranya adalah Abu Sa'id Abdullah bin Umar, Rafi' bin Khudaij dan yang lainnya. Warraji insyaallah makna yang benar, pendapat yang benar adalah annahu mukhayyarun bainahuma, bahwa boleh antara keduanya. Nah, boleh antara keduanya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Athram, dinukilkan dari Al-Athram. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad tentang hukum mencukur, merapikan atau mencukur kumis. Beliau menjawab, "Nam in hafahu in ahfahu fala ba'sa wa in akhadahu qassan fala ba'sa." Nam kalau seandainya dia mencukur rapi bersih tidak mengapa, dan kalau seandainya dia mengambil sebagian, maksudnya dia memotong sebagian dari kumisnya, maka juga tidak mengapa. Yaitu dia rapikan sampai tidak menutupi kumis. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya masing-masing dari dua pendapat tadi membawa dalil. Nah, membawa dalil. Dan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani bahwasannya di antara dua dalil tersebut tidak ada barakallahu fikum pertentangan. Balil amru namukhayyarun bainahuma. Bahkan urusan dalam hal ini adalah boleh antara keduanya. Lau furidha at-ta'arrud. Andai kata, nam kalaupun dicari-cari, kalau seandainya ditemukan adanya barakallahu fikum perbedaan nam atau ketidakcocokan antara dua riwayat tersebut, sehingga diharuskan untuk memilih salah satu di antara dua riwayat tersebut atau salah satu di antara dua pendapat, lakanat riwayatul ihfa arjah li'annahuma fis sahihain. Maka riwayat yang menyebutkan tentang merapikan sampai sebersih-bersihnya sampai ke enam tidak tersisa, arjah itu lebih benar dan lebih kuat, dikarenakan riwayat tentang ahfus syawarib itu disebutkan di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi tinjauannya dari barakallahu fikum periwayatan hadis tersebut. Dan kita ketahui bahwasannya riwayatus sahihain authaq, lebih kita percayai daripada riwayat dari kitab-kitab yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Warrajih, yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan para imam yang lainnya, bahwa al-amru mukhayyarun bainahuma. Naam, boleh antara keduanya. Kita lanjutkan. Wa taklimul adhafir wa huwa qassuha bihaitsu la tutrak hatta tatul. Wa taklimu yujammiluha. Taklimul adhafir, memotong kuku. Fitrah yang berikutnya adalah memotong kuku. Wa huwa qassuha, yaitu memotongnya bihaitsu la tutrak hatta tatul. Tidak dibiarkan memanjang. Tidak dibiarkan memanjang. Barakallahu fikum. Ini maksud taklimul adhafir. Dipotong dan tidak membiarkan memanjang. Wa taklim yujammiluha, dengan memotong itu malah akan tampak lebih bagus. Wa yuzilul awsakh almutarakimah tahtaha, dan dengannya bisa membersihkan enam kotoran-kotoran yang barakallahu fikum tersimpan di bawahnya. Wa qad khalafa hadhihi alfitratan nabawiyyata ba'dul muslimin fasaru yutiluna adhafirahum. Dan sungguh fitrah nabawi ini telah diselisihi oleh sebagian kaum muslimin, sehingga kita dapati mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Au adhafiru isbi'in muayyanin min aydihim, atau mereka memanjangkan kuku sebagian dari jari jemari mereka. Nah, salah satu dari jari jemari mereka dipanjangkan. Barakallahu fikum. Kullu dzalika min tazyini syaitan wa taqlid li a'da'illah. Yang seperti ini, semua ini termasuk dari hiasan-hiasan syaitan dan perbuatan taklid terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza amrun musyahad aidan, dan ini sebuah realita yang bisa kita saksikan. Nah, fa ba'dul muslim, sebagian muslim, bahkan banyak dari mereka, nah, memanjangkan kuku. Walaupun tidak semua, sebagian, satu, dua, atau tiga dari kukunya dia panjangkan. Sengaja dia biarkan tetap panjang. Yang seperti ini mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Bal mukhalafatul fitrah, menyelisih fitrah. Telah kita pelajari makna dari fitrah, yaitu sebuah keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala senang dan suka dengan keadaan tersebut. Keadaan yang sebaik-baiknya, bentuk yang sebaik-baiknya, ini adalah fitrah. Nah, menyelisih. Dia menganggap ini sebuah hiasan dan dia menganggap ini indah dan bagus. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini dakwah, pernyataan yang menyelisihi hakikat yang diinginkan di dalam syariat ini. Fahadihi al-musibah, yang seperti ini adalah musibah. Nah, maka oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim, terkhusus orang-orang yang sudah belajar dan mengerti dari kalangan thullabul ilm, untuk memanjangkan kuku-kuku mereka, dibiarkan walaupun hanya satu buah atau dua buah dia biarkan. Fahada, yang seperti ini mukhalafatus sunnah. Kita ingatkan dengan ayat yang disebutkan di dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah mereka yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi, untuk khawatir dan takut akan musibah, akan fitnah yang menimpa dia, atau azab yang pedih. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya fitnah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah asyirik. Nah, khawatir. Nah, hendaklah dia merasa khawatir. Jangan sampai hanya dalam permasalahan yang ringan saja untuk dilakukan, barakallahu fikum, dia ditimpa musibah, ditimpa fitnah, bahkan sampai ditimpa sebuah ujian berupa kesyirikan, wal'iyadzu billah. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, natful ibti, ai izalatu sya'rin nabit fihi, mencabut bulu ketiak. Maksudnya apa? Izalatu sya'rin nabit fihi, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh pada ketiak. Fayusannu aw fayasunnu izalata hadha sya'ri bin natfi awil halki aw ghairihima. Maka disunahkan untuk menghilangkan rambut yang tumbuh pada ketiak dengan mencabutnya atau mencukurnya, atau dengan cara yang lain. Lima fi izalatihi minan nadhafah, karena dengan menghilangkan, barakallahu fikum, rambut yang tumbuh atau bulu yang tumbuh di ketiak tersebut, minan nadhafah, termasuk dari perbuatan kebersihan. Wa qat'ir rawaihi al-karihati allati tatajamma'u ma wujudi hadha sy'ri, dan juga untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, yang mana bau tersebut akan malah bertambah dan berkumpul kalau seandainya rambut tersebut dibiarkan dengan keberadaan bulu tersebut. Barakallahu fikum. Nah, fahadha huwa dinuna al-hanif, amarna bihadhil khisal lima fiha min at-tajammul wat-tatahhur wan-nadhafah, waliyakun al-muslimu ala ahsani halin mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhhal, muftakhiran bidinihi, muti'an li rabbih, muttabi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Naam, inilah agama kita. Naam, yang lurus, al-hanif. Amarona bihadihil khisol, yang mana agama ini memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini atau sifat-sifat ini, bersifat dengan sifat-sifat ini, yaitu khisolul fitrah. Kenapa? Lima fiha minat tajammul, karena padanya terdapat keindahan, berupa keindahan wa tatahur, taharah wa nadhafah, kesucian dan kebersihan. Nah, ini salah satu bukti tentang sempurnanya dinuna, dinul Islam. Hal yang kecil saja diajarkan dan disebutkan di dalam syariat ini menunjukkan tentang barakallahu fikum sempurnanya agama ini. Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh salah seorang ahlul kitab, hal qad allamakum kulla nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam permasalahan buang hajat? Naam, betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad allamana kull nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah, telah diajarkan kepada kami oleh nabi kami segala sesuatu sampai urusan buang hajat. Barakallahu fikum. Yang mana yang seperti ini tidak dimiliki dan tidak diketahui oleh agama-agama yang lain, menunjukkan betapa sempurnanya dan betapa mulianya agama Islam. Wajib nam dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaj'alana minal muslimin. Wal yakunal muslimu ala ahsani halin, dan supaya seorang muslim nam barakallahu fikum berada dalam keadaan yang terbaik, berada dalam keadaan yang terbaik. Fa khisalul fitrah, khisalul fitrah adalah sifat-sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya dan menginginkan manusia di atasnya. Barakallahu fikum. Dan ini adalah sebaik-baik keadaan, dan menyelisih khisalul fitrah merupakan suatu barakallahu fikum yang tidak baik dan bahkan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhal, menjauhi, jauh dari sikap taklid terhadap kuffar, jauh dari sikap mengikuti orang-orang kuffar dan orang-orang bodoh. Naam. Ihfa'us syawarib. Naam. Ihfa'us syawarib, membiarkan kumis panjang atau mencukur jenggot, memanjangkan kuku, dan perbuatan-perbuatan yang menyelisih fitrah yang lainnya. Naam. Semua itu adalah datangnya dari orang-orang kuffar dan dari orang-orang bodoh. Maka kita dituntut untuk jauh dari mengikuti orang-orang kufar dan juhal. Muftakhiran bidinih, dan kita harus bangga dengan agama kita. Nah, bangga. Barakallahu fikum, jangan merasa rendah, merasa hina dengan agama kita. Justru kita bangga menampakkan dan menampilkan agama kita, ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muti'an li rabbih, dengan taat kepada Rabbnya, muttabi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhafu ila hadhil khisalil khamsi, dan digabungkan kepada lima sifat ini, enam, lima fitrah ini, di antaranya adalah as-siwak. As-siwak termasuk dari fitrah. Bersiwak, membersihkan gigi, membersihkan lidah, termasuk dari fitrah. Wastinsyakil ma, wastinsyakul ma, memasukkan air ke hidung, nah membersihkan hidung. Wal madmadah, kumur-kumur. Wa ghuslul barajim, mencuci al-barajim. Apa itu al-barajim? Wahiyya al-aqdul ladzi, wahiyya al-aqdul lati fi zuhuril asabi'. Naam. Ruas-ruas yang ada pada jari-jari kita ini. Naam. Apa namanya ini? Naam, lipatan-lipatan yang ada di jari-jemari kita. Barakallahu fikum. Ini ghus al-barajim, disebut dengan al-barajim. Termasuk di antara fitrah kita membersihkannya, dan disebutkan oleh para ulama, disebutkan sebagian ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, dianjurkan juga membersihkan setiap lipatan-lipatan lipatan-lipatan yang memungkinkan di situ terkumpulnya kotoran-kotoran dan daki-daki. Barakallahu fikum. Termasuk di antara perbuatan fitrah. Wa dzalika li haditsi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Yang itu berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrun minal fitrah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10 dari fitrah. Nah, 10 dari fitrah. Min ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya adalah min at-tab'idiyah. Min kalau diartikan di antara. Nah, di antara menunjukkan bahwa masih ada lagi perbuatan-perbuatan fitrah yang lain. Tidak khusus pada 5 saja yang disebutkan sebelumnya, dan juga tidak khusus 6 dari 10 yang akan disebutkan di dalam hadis Aisyah ini. Asyrun minal fitrah, 10 dari perbuatan fitrah. Yang pertama, qassus syarib, memendekkan kumis. Wa i'fa'ul lihyah, memanjangkan atau membiarkan al-lihyah. Wassiwak, wastinsyakil ma', memasukkan air ke hidung atau membersihkan hidung. Wa qassul adhfar, memendekkan kuku jari atau memotong kuku. Wa ghuslul barajim, membersihkan atau mencuci al-barajim. Wa i'fa'ul lihyah. Enam, wa natful ibti wa halqil 'anah, mencabut bulu ketiak, mencukur al-'anah. Enam, bulu yang tumbuh di sekitar al-dhakar wad-dubur, al-farat wad-dubur. Wantiqasil ma', yakni al-istinja. Intiqasil ma', yakni al-istinja, yaitu beristinja dengan menggunakan air. Qala Mus'ab bin Syaibah, ahadu ruwatil hadith, berkata Mus'ab bin Syaibah, salah seorang dari rawi hadith ini, wa nasitul ashira illa an takunal madmadah, saya lupa yang ke-10. Nah, saya lupa yang ke-10. Tadi yang disebutkan di atas baru 9. Yang ke-10 dia lupa. Illa an takuna al-matmadah. Mungkin saja maksudnya, mungkin saja yang 10 itu adalah al-matmadah, kumur-kumur. Nah, kumur-kumur. Nah, jadi kalau setiap antum kumur-kumur, bukan hanya ketika wudu saja, kalau ketika wudu jelas itu adalah ibadah. Nah, khusus. Nah, di luar wudu antum niatkan untuk kumur-kumur, niatkan ini adalah termasuk perbuatan fitrah yang dengannya insyaallah kita telah melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibalas nah dengan kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.